Mitra bisnis, pemerintah tetap akan menerapkan pajak progresif pada masyarakat yang memiliki mobil lebih dari satu dalam upaya menekan konsumsi BBM dan diharapkan juga dapat mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun bagi pengusaha otomotif, pajak seperti ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pasar mobil di Indonesia. Di ujung telepon sudah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda? Secara teori itu bagus. Pajak progresif, mobil kedua, ketiga, dan seterusnya. Masalahnya, saya tidak yakin itu bisa diterapkan di sini. Karena mobil ini sering sudah berganti tangan sampai berkali-kali juga masih muncul namanya itu-itu aja. Dia bisa segera dibalik nama benar-benar, sehingga tidak bisa ketahuan. Nanti akan jadi kisruh. Loh. Saya sudah jual itu mobil, saya beli mobil baru, mobilnya cuma satu. Nah, ini akan saya tidak melihat sudah hampir pasti semerawut. Jangankan mobil barang yang ngeglinding. Orang listrik di rumah saja, telepon, paham ya. Masih pakai nama belum tentu dengan pemilik yang terakhir yang sebetulnya memiliki itu penghuninya, ya kan? Karena ya, mau balik nama, ya tahu sendiri. Dan repot, harus dikenal biaya segala macamnya itu. Jadi apa yang seharusnya diterapkan untuk masalah ini, Pak? Wajib kalau tidak itu dihukum. Kalau nggak balik nama begitu menjual, orang itu harus membalik nama kepada yang baru, tapi itu harus digratiskan. Kalau saya sudah ketahui balik nama yang pertama sekali yang 10% atau nanti mungkin mau dinaikin jadi 20% whatever. Tapi waktu yang kedua, jangan sampai ada biaya balik nama lagi barang bekasnya ini. Supaya orang jadi tidak pakai nama yang lama terus, dan nanti dipakai buat pembunuhan, buat mencuri, apalagi sudah nggak tahu siapa pemilik sebenarnya. Itu berarti dari satu kelemahan. Administrasi kita kenapa itu nanti akan jadi lumpuh. Belum orang bisa pakai satu rumah, punya mobil. Dia pakai nama anaknya, pembantunya, atau PT dan sebagainya akan susah juga memonitor. Akhirnya menambah jumlah tapi sebetulnya substansi di masyarakat masih yang sama. Saya mau mengatakan begini, teori-teori yang tadi dikatakan progresif dan sebagainya itu akan menjadi lumpuh dan tidak efektif sepanjang tidak bisa dibenahi administrasinya, yaitu dalam pelayanan oleh karena antara nama dan pemilik yang sebenarnya tidak aktual lagi. Artinya tidak jalannya pajak selama ini penyebabnya adalah administrasi yang kurang baik. Coba aja lihat, beli mobil, kalau udah bekas, kan kuitansi kosong yang mengikuti, nggak langsung dibalik nama berarti. Jadi itu dipelajari dulu, supaya itu sudah siap bahwa akan bisa diterapkan pajak progresif. Ya kasusnya seperti yang saya katakan tadi, salah satunya biaya balik nama kendaraan kedua, bekas gitu ya, itu supaya ditiadakan. Kelihatannya sulit sekali membenahi pajak di Indonesia. Benarkah seperti itu, Pak Fuad? Iya, nanti gak jalan, malah yang ada cuma keributan. Kalau ini kan paling beratnya di kita ini. Ya akibatnya kelihatannya jadi barang yang mudah jadi ruwet. Sehingga mengikuti pedoman tadi. Kalau bisa kita ruwetkan, kenapa kita mudahkan? Baik, terima kasih Pak Fuad. Demikian Topic of the Day bersama mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Saya Dewi Sintawati.